fa'ilnya atolibatu. Atolibatu. Tidak mungkin atolibata. Ada sekadarik? Balasa. Nah, kemudian ad-dars atau ad-darsa? Darsa. Ad-darsa. Sekarang perbaiki yang fi'ilnya, masih salah. Kata betit. La, la khata. As-sahih katabat at-talibatu. Dhamirnya apa di sini, Ummu? Dhamirnya huwa hiya. Hiya, sahih. Hiya. Perubahannya kat hiya katabat. Harus sekadarik? Balas. Nah, mungkin tidak katabti? Tidak, Ustaz. Nah, naam. Sekali lagi, Ummu Hurairah. Tafadhali. Katabat talibatu darsa. La. Bukan begitu cara bacanya. Katabat, kalau taknya kita matikan, katabat. Katabat at-talibatu darsa. Nah, sekarang hidupkan. Silakan. Katabatit talibatu darsa. La, la, la, masih salah. Katabat. Katabat. Ba-nya disukun atau tidak, Ummu Hurairah? Katabat, ba-nya disukun tidak? Tidak. Tanya yang sekarang yang sukun yang kita hidupkan jadi kasrah, ya kan? Naam. Sehingga tetap katabatit. Tetap banya tetap fathah. Katabatit. Qalibatud darsa. Ahsanti. Coba sekali lagi. Katabatit qalibatud darsa. Banya jangan dipanjangkan. Tolnya ba talibatu yang talibatu ba-nya jangan dipanjangkan. Katabatit talibatud darsa. Ahsanti. Paham til'an? Ummu paham sekarang? Paham, Ustaz. Baik. Terakhir, ats-tsalits asyar. Ats-tsalits asyar. Ainal mudiratu. Ainal mudiratu. Iya. Kharajatil ana. Kharajatil ana. Naam. Asalnya bagaimana, Ummu? Kharajat. Kharajat al-ana. Begitu kan? Naam. Lalu kita rubah, kita sambung ulang sekali lagi jadi bagaimana? Kharajatil ana. Nah, baca lengkap. Baca secara lengkap semuanya. Ainal mudiratu kharajatil ana. Naam. Terjemih. Siapa kepala sekolah perempuan Aina. Itu? Aina. Kemana kepala sekolah perempuan itu? Ya. Dia pergi sekarang. Dia Kharaja. Telah pergi sekarang. Dia telah keluar sekarang. Ahsanti, ahsanti. Sepertinya Ummu Hurairah malam ini tidak konsentrasi seperti. Baru bangun tidur. Barakallahu fiik, labas, labas, jazakallahu khairan. Ala kulli hal. Syukran, syukran Ummu Hurairah. Barakallahu fiik. Iya. Terima kasih Ummu Hurairah barakallahu fiki atas partisipasi untuk menjawab di latihan ini dan berkenaan dengan latihan ketujuh ini. Sebelum kita lanjutkan atau ulangi, Ustaz, ada pertanyaan berkenaan dengan latihan ini. Iya, silakan. Kita coba angkat. Ada dua pertanyaan yang masuk dari pesan singkat. Yang pertama, bismillah. Abu Fajri Jogja. Iya. Ustaz, di jumlah perintah latihan nomor 7 ini, wau ataf mengikuti kalimat yang mana, Ustaz? Jazakumullah khairan. Wau ataf mana itu? Mau. Soalnya bagaimana? Ulang sekali lagi ya, Khalil Kirim. Baik. Di jumlah perintah latihan nomor 7, wau ataf mengikuti kalimat yang mana, Ustaz? Wau ataf mengikuti kalimat yang mana? Mungkin di jumlah perintahnya ini, Ustaz. Ta'amal amfilah tumakro jumlah tiyah ma'adab tilmim. Wah ini. Wah, nah, yang mungkin yang pertanyaannya mungkin bukan wau-nya. Nah, pertanyaannya salah sepertinya. Ya, yang seharusnya yang ditanyakan adalah ma'atufnya setelah wau-nya. Gitu. Bukan wau, wau-nya tetap fathah. Oh, nah. Tidak mungkin jadi wi, enggak mungkin jadi wu. Harus sekadalik. Baik, kata setelah wau. Nah, kata setelah wau-nya. Wal hurufa atau wal hurufu atau wal hurufi, mungkin begitu pertanyaannya. Nah, barakallahu fik yang menanya. Kalau kita lihat susunannya, thumma qra, kita baca di thumma. Thumma qra'il jumalal atiyata ma'adabtil mimi. Ma'adabtil mimi. Lihat kalimat ma'adabti al-mimi, dengan mengharakati mimi. Al-mim disitu kasrah karena mudhafun ilaih. Maka lihat apa yang terjadi setelah waw. Wal hurufis, wal hurufis sakinatil ukhra. Al hurufi al ma'tuf alaih, kata setelah wawnya kasrah. Wal hurufi